yang sebelumnya hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu hadis qudsi yang di mana Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran," apabila seorang hamba dia mendekat kepadaku, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dengan bersungguh-sungguh, ilayya shibran, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, maka aku pun akan mendekatinya, ya, mendekat kepadanya, zira', satu zira'. Satu zira' itu dari siku sampai ujung jari. Dari siku sampai ujung jari. Ya, sejengkal. Kita mendekati Allah dengan melakukan ketaatan, maka Allah mendekat dengan kita satu zira', dari siku sampai ujung jari. Wa idza taqarraba ilayya zira'an, apabila hambaku atau seorang hamba mendekati diriku, zira'an, satu zira', ya, dari siku sampai ujung jari, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku pun, kata Allah, mendekatinya, ba'an, yaitu satu depa. Satu depa. Satu depa. Semana panjangnya? Dari ujung jari sampai? Hah? Sampai lengan yang kedua. Iya. Segini. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan, apabila seorang hamba mendatangi diriku dalam keadaan berjalan, maka aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari kecil. Ya, berlari kecil. Rawahu Bukhari. Hadis yang ketiga. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang kebanyakan manusia terlalaikan, tertipu dengan dua nikmat tersebut sehingga dia tidak memanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Apa dua nikmat tersebut? As-sihah, ya, as-sihatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Rawahu Bukhari. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah bahwasanya dua jenis nikmat ini, yaitu nikmat as-sihah wal faragh, merupakan nikmat yang di mana manusia, ya, terluput, terlalaikan untuk dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Padahal dalam keadaan sehat adalah keadaan yang manusia memiliki kekuatan, ya, yang sempurna, semangat yang tinggi ketika sehat. Nah, maka dia mampu untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keadaan sehat badannya, ya, kemudian lapang dadanya, ya, farah, ya, gembira, kemudian tenang hatinya, ya, ini sebuah kenikmatan, ya, sebuah kenikmatan. Nah, sehat itu adalah sebuah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nah, sehingga jangan disia-siakan nikmat tersebut. ya, kalau kita berkunjung ya iyadatul marid, menjenguk orang sakit, ya baru kita bisa merasakan masya Allah ternyata ya, sehat itu adalah nilai yang sangat mahal, ya. Nilai yang sangat mahal. Nah, sehat itu adalah kondisi yang terbaik yang kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jumpai ketika kita menjenguk orang sakit di rumah sakit, ada di antara mereka yang terbaring di tempat tidurnya, ya, dengan oksigen di hidungnya, dengan infus di tangannya, ya. Nah, ada lagi yang masih alhamdulillah bisa berjalan, tetapi dengan alat bantu, karena tidak sempurna dia berjalan, sehingga dibantu dengan alat tersebut. Ya. Nah, ada lagi yang di ruangan tertentu khusus, ya. Nah, hanya bisa dilihat dengan detak jantung dan tarikan nafas. Ya, tidak bisa diajak bicara. Nah, bahkan ketika ingin masuk ruangan tersebut harus menggunakan baju yang khusus. Ya. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita. Nah, bisa kita melaksanakan perintah Allah. Ya, bisa kita habiskan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Bisa kita melihat, ya, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Bisa kita duduk menimba ilmu. Nah, ini patut disyukuri. Wa kadzalikal faragh, demikian pula waktu luang. Naam. Waktu luang banyak manusia pun tertipu, terlalaikan waktu luang tersebut. Ya. Banyak di antara mereka menyia-nyiakan waktu tersebut tanpa ya dihabiskan dengan sesuatu yang berfaedah. Nah, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak memiliki manfaat. Nah, ya, dari A sampai Z, ya, dari arah ngalor sampai ngidul, ngobrol, ya, sekian jam, kuat. Coba kalau dia gunakan untuk ibadah. Coba dia gunakan untuk membaca Al-Quran, menghafal hadis, ya, akan memberikan faedah yang besar buat dirinya dan juga nanti ya orang lain. Nah, ketika dia ya berada pada waktu yang sempit, ya, seakan-akan waktu 24 jam itu kurang untuknya, ya, kurang untuknya. Dia berangan-angan bisa mendapatkan lebih dari 24 jam. Ya, tetapi tidak bisa. Nah, dan dia berangan-angan nanti kalau saya mendapatkan hari yang luang, saya akan begini dan begitu. Setelah Allah datangkan kepada nikmat waktu luang, lupa. Ya. Lalai. Nah, dia tidak gunakan dengan sesuatu yang faedah, yang bermanfaat buat dirinya. Nah, dan ya, dia akan merasakan ya nikmatnya waktu luang tersebut ketika datang waktu sibuknya. Bahkan ya Allah berikan waktu untuknya menghirup udara di dunia ini, hidup, Allah berikan kehidupan. Itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan untuk dilakukan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat tersebut hilang, ya, datang menghampirinya al-ajal, kematian, baru dia sadar, ya, ternyata waktu yang Allah berikan itu naam telah selesai, telah habis. Ya, padahal sekian tahun Allah berikan waktu untuknya. Ya, dari semenjak baligh, ya, umur 12 atau 13 tahun sampai umur 60 tahun, berapa tahun, ya, Allah berikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, tapi dia tidak gunakan waktu-waktu tersebut. Nah, dia sadar ketika detik-detik ajal telah menghampirinya. Ya, nah, perasaan hati, ya, tidak menentu, dan dia merasakan akan terpisah dirinya dengan dunia ini, baru dia sadar. Ya, ingin dia berteriak, tetapi tidak sanggup untuk berteriak. Ya, dia ingin bergerak, tidak mampu untuk melakukannya. Ya, hanya tetesan air mata penyesalan. Ya, enam, lidah sudah kaku, kelu, tidak bisa berbicara. Ya, hanya mata yang berbicara, kedipan-kedipan. Ya, meneteskan air mata ketika dia menyesali, ya, nikmat hidup yang Allah berikan kepadanya pada saat itu, ya, telah habis. Saatnya adalah perhitungan amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala kisahkan, ya, penyesalan orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepadanya. Allah jelaskan, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Hingga ketika datang kepada salah seorang mereka al-maut, kematian, ya, qala, orang ini berkata, rabbirji'un, ya Allah, ya Tuhanku, irji'un, kembalikanlah kami, beri waktu untuk kami, tambahkanlah waktu untuk kami. Ya, la'alli a'malu saliha, agar aku bisa beramal amalan kebaikan. Ya, agar aku bisa, ya, menghabiskan waktuku untuk berbuat baik, beribadah kepada Engkau, ya Allah. Fima taraktu, ya, yang telah aku tinggalkan dahulu ketika aku hidup. Nah, ya, waktu merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga, ya, perlu kita sadari, ya, dengan sebenar-benarnya bahwasannya, ya, waktu itu merupakan, ya, modal kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan, ya, kita sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ya, nah, kita tidak merasakan begitu cepat waktu itu berputar. Kemarin, ya, kita bersendirian, sekarang telah bersama kita, ya, 5 orang, 6 orang di sisi kita. Ya, dulu kita sendirian, tidur sendirian. Sekarang, ya, 6 sudah ada di sisi kita. Ya, 5 orang, ada yang 6 orang, ada yang 5, ada yang 3 orang. Ya. Siapa mereka? Keluarga kita. Ya. Nah, dan tidak terasa, ya, sudah 5, nanti akan bertambah, ya, 6, karena kita sudah mulai lanjut usia. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan perkara-perkara yang berfaedah dan memberikan keuntungan kepada kita untuk perkara akhirat kita. 6. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu jami'an.